Bayang-bayangmu menari di ujung mata, mengusikkan hati yang lama terasa mati. Kehadiranmu bagaikan mata air, mata air, mata air. Cinta. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya ku minum, tapi aku takut tergelar. Izinkanlah ku hidup walau setetes saja. Berikan kesejukan pada diriku ini yang lama ditinggalkan pergi. Aku bagaikan besok.